Cap. Cap. Lapo ae kok cap-cap-cap koyo suarane ayam. Iki cara sing anyar nikmatin sarimi goreng rasa ayam kecap. Puh, kesukaanku iki. Sarimi ancene paling mancap. Bagilah. Nya. Cap. Waduh. Ketularan awakmu ya. Anjene, sarimi goreng rasa ayam kecap iki mancap tenan. Mana? Mau. Tuku dewe. Cap. Sarimi goreng rasa ayam kecap. Bumbu gurihnya enak, rasa ayam kecapnya mancap. Dua. Sarimi isi dua. Nikmatnya asik buat bareng-bareng.